Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ketujuh, ya, tentang sholat berjamaah. Kita lanjut pada masalah yang terakhir dari bab ini. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Hukum salat jika uqimat salat al-maktubah. Hukum salat apabila telah iqamah, telah ditegakkan iqamah untuk salat wajib. Apa hukumnya? Idza syara'a al-mu'adzinu fil iqamah li shalatil fardhah. Apabila seorang muadzin dia memulai iqamah, ya, untuk salat wajib, fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatan. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai sholat sunnah. Jadi kalau muadzin sudah na'am qomat, ya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai sholat sunnah. Fayatashaghalu binafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i faridatin tuqimuhal jama'ah. Sehingga dia akan tersibukkan dengan sholat sunnah yang dia kerjakan sendirian. Tersibukkan dari menunaikan sholat wajib yang ditunaikan secara berjama'ah. Kalau sudah qomat terus dia baru memulai sholat sunnah, artinya dia akan tertinggal sholat berjamaah. Dia akan tersibukkan dengan sholat sunnahnya dan tertinggal dari sholat yang wajib bersama jamaah. Maka tidak boleh bagi siapapun memulai sholat sunnah jika telah dinaam suarakan iqamah. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah ditegakkan salat, yaitu telah disuarakan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Kemudian juga riwayat yang lain atau dalil yang lain, Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu lis-salati subhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dia sedang melakukan salat sedangkan muadzin ya, sedang menyuarakan iqamah untuk salat subuh. Nah, faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tadi yang na'am salat ya, memulai salat padahal muadzin na'am sedang mengumandangkan atau menyuarakan iqamah ya, untuk salat subuh secara berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Atusalli subha arba'an?" Apakah engkau mau sholat subuh 4 rakaat? Ya. Al-hadis rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya dilarang memulai na'am sholat sunnah atau melakukan sholat sunnah ketika apa? Telah disuarakan iqamah untuk menegakkan sholat berjamaah. Ya. Kemudian amma idza syara'al muadzin fil iqamati ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi. Adapun apabila muadzin dia menyuarakan iqamah atau qomat ya, dalam bahasa kitanya qomat. Apabila muadzin menyuarakan iqamah setelah orang yang salat sunnah tadi na'am melakukan sholatnya, ya, itu sudah pertengahan, ya, baru qomat. Fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram. Maka jika memang dia sudah memulai sholat sunnah, kemudian baru ditegakkan iqamah, ya, atau disuarakan iqamah, maka hendaklah dia menyempurnakan sholat sunnah tersebut khafifah dengan bacaan yang ringan-ringan. Li idraki fadilati takbiratul ihram, untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Supaya tidak tertinggal takbiratul ihram, maka dia mempercepat sholat sunnahnya. Ya. Nah, mungkin hanya rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat yang dia kerjakan. Sunnah-sunnahnya mungkin na'am dia tinggalkan terlebih dahulu agar supaya sholatnya khafifah, ringan. Ya, dan tidak tertinggal sholat, tidak tertinggal takbiratul ihram. Ya, tidak tertinggal keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Wal mubadaratu ila ad-dukhul fil faridhah, dan agar supaya dia segera ya, untuk masuk ke dalam sholat yang wajib. Nah, sehingga sholat sunnahnya dipercepat, diringankan ya, agar dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam dan agar dia bersegera untuk masuk ke dalam sholat wajib. Nah, kemudian wadzahaba ba'du ahli al-ilmi, sebagian para ulama mereka berpendapat, ini penting, ila annahu in kana fi raq'atil ula fa innahu yaqta'uha, apabila dia sedang berada di rakaat pertama kemudian disuarakan iqamah ya, maka hendaklah dia memutus salat sunnahnya jika masih pada rakaat yang pertama. Wa in kana fi raka'atis tsaniyah, apabila dia berada pada rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia menyempurnakan salatnya dengan cara yang ringan ya. Nah, itu dia mempercepat sholatnya. Nah, taib atau menyelesaikan sholatnya khafifah dengan cara yang ringan, bacaannya yang ringan-ringan. Ya. Mungkin hanya mencukupkan rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja. Wayalhaq bil jamaah, kemudian dia segera bergabung dengan jamaah. Nah, ini jika naam dia telah berada di rakaat yang kedua, segera selesaikan. Nah. Baik. Adapun jika masih dalam rakaat yang pertama, maka hendaklah dia memutus sholatnya dan segera bergabung dengan jamaah. Nah, dengan selesainya masalah yang ketujuh ini, maka selesai pula naam dari pembahasan bab yang ketujuh tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Baik, wasil, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, masih dalam kitab sholat ya, masih banyak pembahasan-pembahasan sholat. Al-bab tsamin, bab yang ke-8. Fil imamati fis shalah, tentang keimaman di dalam salat. Tentang keimaman di dalam salat atau masalah imam di dalam salat. Wa fihi masail, dalam bab yang ke-8 ini juga ada beberapa masalah yang dibahas di sini. Ya. Di sini disebutkan ada 7 masalah juga. Ya. Nah, kita mulai dari masalah yang pertama, al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, man ahaqqu bil imamah. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Nah. Bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamati wal aula biha fi qawlihi ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang paling berhak menjadi imam dan paling pantas untuk menjadi imam. Beliau jelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling ahli terhadap Al-Qur'an, yang paling ahli terhadap kitabullah. Fa in kana fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah, kalau dalam keahlian dalam membaca itu sama, ya, maka yang didahulukan adalah yang lebih tahu terhadap sunnah, ya, yang lebih berilmu tentang sunnah. Nah, ini yang pertama, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra, yang paling ahli atau yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an. Nah, bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, ya, dan seterusnya. Kalau dalam hal bacaan sama, maka dipilih yang lebih tahu terhadap sunnah. Jadi jika ada dua orang yang sama, ya, sama-sama ahli, sama-sama hafalan juga sama, bacaannya juga sama-sama bagus, maka yang dipilih adalah yang lebih faham dan lebih berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau dalam masalah ilmu sunnah juga sama, ya, kedua-duanya sama, bingung milihnya, maka dipilih yang lebih duluan hijrah. Nah, yang lebih duluan hijrah. Fa in kana fil hijrati sawa, kalau dalam masalah hijrahnya juga ternyata sama, ya. Fa aqdamuhum silman, maka lebih didahulukan, lebih diutamakan yang lebih duluan masuk Islam. Nah. Rawahu Muslim. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Fa aulan nas wa ahaqquhum bil imamati yakunu ala nahwi tali. Maka orang yang paling utama dan paling berhak untuk menjadi imam itu berdasarkan urutan-urutan berikut ini. Yang pertama, ajwaduhum qiraatan, yang paling bagus bacaannya. Nah. Dan tentunya, nah, paling banyak hafalannya. Wa huwa alladhi yutqinu qiraatal Qur'an, yaitu orang yang mutqin dalam membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti biha 'ala akmali wajhin, dan dia bisa membaca Al-Qur'an dengan, nah, bentuk yang paling sempurna. Bacaannya benar, ya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya. Nah, bacaannya, nah, sempurna. Ya. Kemudian al-alimu bi fiqhi shalah. Tidak sekedar itu. Nah. Juga al-alimu bi fiqhi shalah, orang yang berilmu tentang fikih salat. Nah. Jadi ini yang pertama, yang berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling, nah, banyak hafalannya, yang paling mutqin bacaan Al-Qur'annya, nah, yang dia membaca Al-Qur'an dengan bentuk yang paling sempurna, ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan makharijul huruf, ya. Dia membaca dengan bacaan yang benar dan dia mengetahui tentang fikih salat. Nah. Ini penting kaid ini, ya. Ya. Ini kaid ini penting. Nah. Karena kalau sekedar bacaannya bagus, kemudian sekedar hafalannya banyak, tapi nggak tahu fikih salat, ya, gimana? Kira-kira kalau terjadi misalkan dia menambah rokaat, apa yang harus dilakukan? Ya. Atau ternyata dia lupa nggak tahiyat atau tasyahud awal, ya, lupa. Nah. Atau yang lainnya, harus apa yang harus dilakukan? Kalau enggak tahu fikih salat, ya, nah, taib dia tidak bisa, nah, melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga ini kaid penting, al-alimu bi fikhis salat. Yang mengerti dengan fikih salat. Fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah qaddimal qari al afqah ala al aqra ghairi al faqih. Perhatikan, apabila terkumpul orang yang paling bagus bacaannya dengan orang yang lebih sedikit bacaannya, ya, atau mungkin hafalannya lebih sedikit, ya, akan tetapi dia lebih afqah, dia lebih faqih, ya. Nah, jika ada dua orang, nah, yang satu masya Allah hafalannya lebih banyak, bacaannya juga masya Allah suaranya lebih merdu, ya. Nah, yang satu lagi hafalannya di bawahnya yang satu ini. Di bawahnya si A misalkan. si B, di bawahnya si A hafalannya. Bacaannya si B sedang lah ya, sesuai dengan tajwid dan makharijil hurufnya sesuai. Nah, bacaannya bagus ya. Hanya saja si B ini dia lebih faqih daripada si A. Mana yang didahulukan? Hah? Nah, qaddimal qari al afqah. Qari yang lebih faqih itu lebih didahulukan. Alal aqra ghairil faqih, daripada yang na'am qari ya, yang tidak faqih. Jadi qari yang lebih faqih itu lebih didahulukan daripada qari yang tidak faqih. Karena akan terjadi kekacauan dalam sholat. Ya. Nah, kalau dia enggak tahu fikih sholat. Baik. Karena dia terbiasa menjadi imam sholat. Ya. Hafalannya bagus. Nah. Bacaannya bagus dan dia ditunjuk jadi imam sholat. Tapi enggak faqih. Suatu saat ada jenazah. Ya, karena dia imam sholat akhirnya ditunjuk menjadi imam sholat jenazah. Nah. Baik. Ya. Yang dia tahu, nah, sholat jenazah 4 kali takbir. Taib, mulai bertakbir. Setelah bertakbir kemudian ruku. Nah, setelah ruku dia sujud 4 rakaat dia sholat jenazah. Tidak faqih, ya? Ini bahaya, ini kacau nanti. Nah, tidak faqih. Nah. Setelah ditanya, kenapa kok sholat jenazah ada rukuknya, ada sujudnya? Nah, oh ini jenazahnya banyak dosanya. Ya. Allah musta'an. Jahil, ya. Nah, jahil. Terjadi di kampung, ya. Nah, kalau di kota mungkin insya Allah nggak ada. Taib, jika ada dua orang yang na'am yang akan dipilih menjadi imam, yang satu lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, yang satu lagi lebih sedikit hafalannya, nah, tetapi dia lebih faqih, maka dipilih yang lebih faqih daripada qari yang tidak faqih. Wal hajatu ila al fiqh fi shalah wa ahkamiha ashadd min al hajati ila ijadatil qiraah. Ini alasannya. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap fikih salat dan hukum-hukumnya itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan apa? Bacaan yang bagus. Nah, dalam sholat itu bukan hanya dibutuhkan bacaan yang bagus, bukan. Tetapi apa? Fikih sholat dan hukum-hukumnya. Itu yang lebih dibutuhkan. Nah, sehingga didahulukanlah yang lebih faqih. Qari yang lebih faqih lebih didahulukan daripada qari yang tidak faqih. Walaupun yang tidak faqih ini hafalannya lebih banyak, bahkan hafidh Quran mutqin. Yang tidak faqih mungkin baru 15 juz. Nah. Mana yang didahulukan? Yang lebih faqih. Karena kebutuhan kepada fikih dan hukum-hukum salat itu lebih dibutuhkan daripada sekedar bagusnya bacaan. Baik, ini yang pertama. Orang yang berhak menjadi imam di dalam salat. Kemudian yang kedua, summal afqahu al-a'lamu bis-sunnah. Kemudian yang kedua, jika ternyata bacaannya sama, bagusnya sama, hafalannya juga sama. Nah, ya. Taib. mana yang lebih didahulukan? Summal afqah al a'lamu bisunnah. Kemudian yang lebih faqih dan lebih mengerti dengan sunnah. Fa idza istama'a imamani mustawiyani fil qira'ah, apabila ada dua imam yang sama-sama bagus bacaannya. Nah, sama-sama hafid Quran. Lakin ahaduhuma afqah wa a'lam bisunnah, tetapi salah satunya itu lebih faqih dan lebih mengerti terhadap sunnah. Ya. Qudimal afqah, maka lebih didahulukan yang lebih faqih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Apabila dalam bacaannya sama, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih tahu terhadap sunnah. Yang kedua, yang ketiga, summal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Kemudian, naam, derajat yang ketiga atau naam, tertib yang ketiga adalah yang lebih duluan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Idza kanu fil qiraati wal ilmi bisunnati sawa. Apabila imam-imam ini dalam bacaannya sama dan dalam hal ilmu sunnah juga sama. Sama-sama hafid Quran, sama-sama lebih sama-sama bagus bacaannya, sama-sama faqih dan sama-sama mengerti sunnah, mana yang lebih didahulukan? Nah, yang lebih dulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yang keempat, summal aqdamu islaman idza kanu fil hijrati sawa. Kalau dalam hijrahnya ternyata sama juga, ya, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah yang lebih dulu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan ada fadilah sabqiyah, ya, fadilah lebih dulu. Nah, fadilah menjadi pendahulu. Sehingga kalau dalam hal bacaan sama, hafalan sama, bacaan juga sama-sama bagus, sama-sama faqih, sama-sama mengerti sunnah, sama-sama juga hijrahnya bareng misalkan, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih duluan masuk Islam. Yang kelima, thummal akbaru sinnan. Yang kelima adalah kemudian yang lebih tua umurnya. Idza stawaya fil umuril madiyah kulliha, apabila ada dua imam yang sama dalam semua urusan-urusan di atas, ya, sama dalam hafalannya, sama dalam bacaannya, sama dalam kefakihannya, sama dalam terhadap ilmu sunnah, sama-sama hijrahnya juga, masuk Islamnya juga sama-sama, ya. Nah, sama semua. Kemudian mana yang lebih didahulukan menjadi imam? Al-akbaru sinnan. Nah, qudimal akbaru sinnan, lebih didahulukan yang lebih tua umurnya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang di atas tadi, fa in kana fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kata beliau, apabila dalam hijrahnya sama juga, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih duluan masuk Islam. Wa fi riwayatin sinnan, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sama, tapi dalam riwayat yang lain, aqdamuhum akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Nah, kalau riwayat tadi kan yang lebih duluan masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum. Taib. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, nah, Beliau mengatakan, hendaklah yang menjadi na'am imam kalian atau yang mengimami kalian adalah akbarukum, yang lebih tua dari kalian. Dalam hadis yang lain. Fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Faman ghalaba fil qira'ah quddim. Faman ghalaba fil qira'ah quddim. Sekarang, kalau dua imam tadi dalam seluruh urusan di atas sama semua. Ya. Hafalannya sama, bacaannya sama, sama-sama faqih, sama-sama mengerti sunnah, hijrahnya sama-sama, masuk Islamnya sama-sama, umurnya juga sama. Nah, mana yang lebih didahulukan? Nah, tapi kalau sama semua dalam perkara-perkara di atas, quri'a bainahuma, diundi. Nah, ya, diundi. Keduanya diundi. Maka yang na'am keluar undiannya, ya, qaddim, dialah yang lebih didahulukan. Nah. Baik. Kemudian wasahibul baiti ahaqqu bil imamati min dhaifihi. Selesai ya. Sekarang ada tambahan penjelasan. Tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Ya. Walaupun tamunya hafid Quran. Ya. Tuan rumah hanya hafal juz amma misalkan. Ya. Nah, ketika mendirikan sholat berjamaah, ya, nah, antara tuan rumah dengan tamu, maka yang lebih didahulukan adalah tuan rumah, atau tuan rumah lebih berhak. Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya ummanar rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultani. Nah, janganlah seseorang mengimami orang lain, di tempat keluarganya atau di tempat tinggalnya, wala fi sultanihi, atau di tempat kekuasaannya. Ya, baik di rumahnya misalkan, ya. Nah, kebetulan hujan enggak bisa ke masjid misalkan, ya. Nah, siapa yang jadi imam? Ya. Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Baik. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat tinggal orang lain tersebut, ya, atau di daerah kekuasaannya, ya, kecuali dengan izinnya. Nah, kecuali dengan izinnya. Karena tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Wa kadza sultan ahaqqu bil imamati min ghairihi. Demikian pula penguasa lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Wa huwal imamu a'zham, karena penguasa itulah imam yang a'zham, imam yang paling besar. Nah, sehingga dia lebih berhak menjadi imam daripada seluruh rakyatnya. Li umumil hadis al-madhi qabla qalil, karena keumuman hadis yang sudah berlalu baru saja. Nah, keumuman hadis yang sudah berlalu. Bahwasanya apa? Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat tinggal orang lain tersebut atau di tempat kekuasaan orang lain tersebut. Baik. Sehingga penguasa itu lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, karena dialah al-imamu a'zham, dialah yang berkuasa. Dialah imam yang besar. Wa kadzalika imamul masjid ar-ratib aula min ghairihi. Demikian pula imam masjid. Imam masjid atau imam rawatib dalam suatu masjid, ya. Imam rawatib, imam salat dalam suatu masjid yang sudah ditunjuk, aula min ghairihi, itu lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Nah, walaupun mungkin ada makmum yang lebih faqih, apa yang lebih hafid, ya, lebih hafal, lebih bagus bacaannya, tetapi yang ditunjuk menjadi imam rawatib si fulan, ya, maka si fulan ini yang lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Nah, karena dia yang ditunjuk menjadi imam masjid atau imam rawatib. Imam masjid lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, illa kecuali, illa minas sultan, kecuali dari penguasa. Nah, kecuali dari penguasa. Nah, kalau penguasa itu lebih berhak menjadi imam daripada imam masjid. Nah, baik. Jadi kalau Pak Presiden masuk suatu masjid sholat berjamaah, dia yang paling berhak menjadi imam, ya, daripada sholat apa imam masjid itu. Nah, intinya imam masjid lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya kecuali dari penguasa. Nah, penguasa lebih berhak daripada imam masjid. Hatta wa in kana ghairuhu aqram minhu wa a'lam, walaupun nah selainnya itu lebih bagus bacaannya, nah lebih hafid terhadap Quran, lebih mutqin, wa a'lam, dan lebih berilmu, ya. Nah, tetap imam masjid lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, ya, kecuali dari penguasa tadi. Li'umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultani. Janganlah seseorang mengimami orang lain, na'am, di tempat tinggal orang lain tersebut, na'am, atau di tempat kekuasaannya. Na'am, selesai dari masalah yang pertama. Na'am. Karena sudah masuk waktu sholat isya, maka kita cukupkan insyaallah sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.